Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dars pada kitab Fiqh Muyassar. Kita telah memasuki bab yang ke-11 dari kitab Shalah. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-bab al-hadi ashar fi salatil khawf. Bab yang ke-11 dari kitab Shalah, pembahasan terkait salat khawf. Salat al-khawf. Yang lebih utama bagi muallif yaitu meletakkan bab salatul khawf di sini lebih cocok atau lebih serasi jika beliau meletakkannya pada bab yang ke-10 atau masuk pada bab yang ke-9. Dikarenakan salatul khawf ini termasuk salat ahlul adzar, salat orang-orang yang memiliki udzur. Jadi kita perhatikan bab yang ke-9, maka di situ beliau membahas tentang salat-salat orang yang memiliki udzur. Dan orang yang memiliki udzur itu ada 3 macam. Orang sakit, orang musafir, dan orang yang ditimpa rasa takut. Nah, di sini muallif memisahkan. Setelah beliau menyebutkan salat, tata cara salat orang sakit, tata cara salat orang safar, kemudian beliau memisahkan dengan salatul jumu'ah, baru setelah itu membahas salat al-khawf. Kalau seandainya lebih digabungkan pada bab yang ke-9, maka ini tentu lebih cocok. Tapi kita bahas bab salatul khawf di sini. Qala wa fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Hadha huwa al-udru al-thalithu min al-adhari allati takhtalifu biha salatu fi hayatiha. Salatul khawf ini termasuk udur. Adalah udur, salatul khawf adalah udur yang ketiga dari udur-udur minal azar, dari udur-udur allati takhtalifu biha salatu fi hayatiha, yang karenanya salat itu bisa berubah fi hayatiha, dalam wujudnya atau dalam tata caranya. Salat itu bisa berubah wujudnya atau tata caranya disebabkan adanya udur. Di antara udur-udur tersebut, yang ketiga adalah salatul khawf, adanya rasa takut. Aw adadiha, juga salat itu bisa berubah dalam bilangan atau jumlah rakaatnya. Waqad taqaddama al-kalamu ala udril mardi was-safari, dan telah berlalu pembahasan terkait salat bagi orang yang memiliki udur, sakit, dan safar. Maka sekarang udur yang berikutnya, udur atau tata cara salat bagi orang yang memiliki udur yang ketiga adalah salatul khawf. Udur disebabkan ada rasa al-khawf. Dan ini juga termasuk keutamaan agama Islam. Agama Islam adalah agama yang yusr, agama yang mudah. Dan juga menunjukkan salatul khawf di sini disyariatkannya salatul khawf, salat tetap diwajibkan dalam kondisi seseorang merasa takut, menunjukkan salat itu memiliki keutamaan atau memiliki kewajiban yang betul-betul ditekankan, sampai-sampai kondisi orang yang ditimpa rasa takut di medan tempur di jihad fi sabilillah berhadapan dengan musuh, tetap diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan salat, menunjukkan kewajiban yang betul-betul kuat tentang salat al-mafruḍah, salat wajib. Dalam kondisi yang seperti ini saja, tetap disyariatkan salat, tidak gugur bagi mereka salat, bahkan salat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama terkait salatul khauf, hukmuha wa dalilu mashru'iyyatiha wa syurutiha. Hukum salatul khauf, dalil tentang mensyariatannya dan syarat-syarat salatul khauf. Adapun yang pertama terkait hukumnya, qala hukmuha salatul khaufi tusra'u fi kulli qitalin mubahin kaqitalil kuffari wal bughati wal muharibin. Hukum salatul khauf disyariatkan fi kulli qitalin, di setiap peperangan mubah, di setiap peperangan yang dibolehkan. Salatul khauf disyariatkan di setiap peperangan yang dibolehkan. Maka tidak boleh jika itu peperangan yang tidak dibolehkan. Peperangan yang tidak dibolehkan, maka tidak boleh pada peperangan tersebut dilaksanakan salatul khauf. Dikarenakan di antara syarat bolehnya seorang melaksanakan salatul khauf yaitu pada peperangan yang dibolehkan. Contohnya seperti apa peperangan yang dibolehkan tersebut? Kaqitalil kuffar, seperti bertempur, memerangi orang-orang kuffar dengan memenuhi syarat-syarat peperangan. Tidak semua orang kafir diperangi. Bahkan orang kafir yang diperangi yaitu kafir yang jenisnya adalah kafir harbi, orang kafir yang memusuhi dan membenci serta betul-betul menentang kaum muslimin, dan juga terdapat syarat-syarat jihad pada peperangan melawan orang kafir harbi yang juga harus terpenuhi. Bukan berarti bahwa setiap orang kafir harbi harus dibunuh, harus diperangi. Tentu harus melihat masalah mafsadah dan syarat-syarat jihad. Ada beberapa orang kafir yang jenis yang lainnya, seperti kafir al-musta'man atau kafir mu'ahad atau al-mu'ahid atau kafir zimmi, maka tidak boleh, ini tidak boleh untuk ditumpahkan darah mereka. Musta'man yaitu adalah orang kafir yang dia meminta perlindungan kepada salah seorang dari kaum muslimin untuk keperluannya atau untuk mendengarkan ajaran Islam. Maka jika seorang muslim itu memberikan perlindungan kepada orang kafir ini, maka tidak boleh bagi siapapun untuk membunuh, untuk menumpahkan darah orang kafir yang telah diberi keamanan oleh orang mukmin tadi, sekalipun dia adalah wanita yang memberi keamanan tersebut. Ini musta'man. Orang kafir yang kedua adalah, atau jenis kafir yang berikutnya, yaitu kafir mu'ahad atau mu'ahid. Adalah seorang kafir yang masuk ke negeri muslim dengan tujuan tertentu, dan dia memiliki perjanjian, perjanjian damai antara kaum muslimin. Tidak ada gencatan senjata. Terdapat perjanjian damai di antara kaum muslimin seperti peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Terdapat gencatan senjata selama beberapa bulan atau beberapa tahun dalam peristiwa Hudaybiyah. Maka itu adalah orang kafir yang mu'ahad, yang sedang dalam perjanjian. Tidak boleh ada angkat senjata sama mereka, walaupun mereka tinggal di sekitar kita, terdapat perjanjian antara kita dengan mereka. Dan juga termasuk dari golongan ini itu orang kafir yang masuk ke negeri muslim, yang tentunya mereka memiliki surat izin dari pemerintah dan pemerintah mengizinkan. Tentu ini mereka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Mereka mendapat perjanjian tentu masuk ke negeri, suatu negeri terdapat perjanjian antara negeri tersebut dengan negeri mereka. Terdapat perjanjian al-mu'ahad atau al-mu'ahid, yang terdapat perjanjian untuk tidak boleh ditumpas darahnya. Jenis kafir yang berikutnya yaitu kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia membayar jizyah, membayar upeti. Setiap tahunnya dia membayar upeti dan berlaku baginya hukum-hukum seorang kafir dhimmi yang tinggal hidup di negeri muslim. Maka ini kafir dhimmi juga diharamkan untuk dibunuh dan ditumpahkan darahnya oleh kaum muslimin. Tapi kita kembali kepada pembahasan kita. Qala salatul khauf, salat khauf itu disyariatkan di setiap peperangan yang dibolehkan, seperti memerangi orang kafir. Wal bughah, al bughah adalah para pemberontak, orang-orang yang memberontak pemerintah. Jika terdapat golongan orang yang memberontak pemerintah, kemudian pemerintah mengumumkan untuk memerangi para pemberontak tersebut, maka wajib bagi kita untuk memerangi mereka. Kita membantu pemerintah kita untuk menghancurkan dan memusnahkan al-bughah, para pemberontak. Wal-muharibin, al-muharibin yaitu orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Itu diantara jenis perang-perang yang diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, fa'in khiftum, au in khiftum ayyaftinakumul ladhina kafaru. Jika kalian takut untuk diserang oleh orang-orang kafir. Dari ayat, ayat ini adalah pangkalan tentang disyariatkannya salatul khauf. Wa qisa 'alaihi al-baqi man yajuzu qitaluhu. Dari ayatnya in khiftum ayyaftinakum alladhina kafaru, yani jika kalian takut, yani boleh kalian salat dengan cara salatul khauf jika kalian dalam kondisi takut. Ayyaftinakumul ladhina kafaru, takut diserang oleh orang-orang kafir. Wa qisa 'alaihi al-baqi, dan dikiaskan kepadanya, dikiaskan jika kita merasa takut diserang oleh orang-orang selain orang kafir, yaitu kelompok-kelompok yang dibolehkan bagi kita untuk memerangi mereka. Maka juga dikiaskan kepada golongan-golongan orang yang memerangi mereka dan kita merasa takut. Qala fatushra'u 'inda al-khawfi min hujumil adu. Salat khauf ini disyariatkan 'inda al-khawf, ketika menimpa rasa takut. Min hujumil adu, terhadap serangan musuh. Jadi kapan seseorang boleh melaksanakan salatul khauf? Ketika ditimpa rasa takut diserang oleh musuh. Maka apakah boleh seorang yang sedang ribat, dia berada di perbatasan antara negeri kafir dengan negeri muslim, tidak ada peperangan, hanya saja dia sedang ribat, sedang berjaga-jaga, apakah boleh bagi dia melaksanakan salatul khauf? Jawabannya tidak boleh, karena dia kondisinya tidak merasa takut diserang di saat sholat. Kapan boleh sholat itu dilaksanakan dengan tata cara sholat khauf? Yaitu di saat seseorang melaksanakan sholat, dia merasa khawatir akan diserang musuh di waktu sholat tersebut, maka di sini boleh seseorang melaksanakan sholatul khauf. Maka jika ada peperangan yang tidak ada padanya rasa takut untuk diserang di saat sholat, maka tidak perlu untuk sholat al-khauf. Awil harbi min aduwin in kana al harbu mubahan. Demikian juga salat khauf itu disyariatkan di saat seseorang lari dari musuh. Di saat lari dari musuh, in kana al harbu mubahan, dalam kondisi jika lari itu diperbolehkan. Jadi lari dari medan tempur asalnya tidak boleh, kecuali ada beberapa hal yang membolehkannya. Ada uzur misalnya, atau jumlah mereka lebih banyak, 3 kali lipat, maka di sini boleh untuk lari. Seorang muslim tidak boleh lari jika sudah berhadapan dengan musuh dalam medan tempur. 2 kali lipat misalnya musuh jumlahnya lebih dari kita, 2 kali lipat tetap tidak boleh kita untuk mundur. Jika lebih dari 2 kali lipat, maka di sini boleh bagi kaum muslimin untuk berlari jika memang betul tidak mampu. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. Ayat yang menunjukkan bahwa 2 kali lipat itu adalah jumlah yang pas seorang muslim melawan dengan orang kafir, 1 lawan 2. Jika lebih dari itu maka boleh untuk berlari. Maka di saat berlari dari musuh, di sini juga boleh seorang melaksanakan salatul khauf. Wa yadkhulu fil aduwi kullu aduwin adamiyan aw siba aw sab'an mimma yakhafu al-insanu 'ala nafsihi minhu. Termasuk wa yadkhulu fil adu, dan masuk dalam kategori musuh di sini ketika kita ditimpa rasa takut diserang oleh musuh, masuk dalam kategori musuh yaitu seluruh musuh, baik itu adami manusia atau saban atau binatang buas. Mimma yakhaful insanu ala nafsihi minhu, yang mana seseorang itu khawatir dan takut atas dirinya dari musuh tersebut. Kasail alladhi yuridu ahlahu aw malahu wal gharim adh-dhalimu wa ghairu dhalik. Contohnya seperti seorang yang menyerang dia yang ingin mengganggu keluarganya atau merampas hartanya, atau al-gharim yaitu orang yang memberi hutang yang zalim, melakukan kezaliman terhadap orang yang meminjam. Maka boleh di saat dia lari dari musuh tersebut dan dia khawatir tidak ada waktu atau dia khawatir tidak bisa melaksanakan salat dalam kondisi yang sempurna karena khawatir dari musuh, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan salatul khauf. Adapun dalil berikutnya, dalil tentang pensyariatan salatul khauf. Qala dalilu masyru'iyyatiha, dalil syariatnya salatul khauf adalah al-kitab wa sunnah wal ijma', berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW dan juga al-ijma', kesepakatan para ulama. Adapun dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala wa idha kunta fihim faqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak walya'khudu aslihatahum ila akhiril ayah, yaitu wa idha kunta fihim, dan jika engkau berada di tengah-tengah mereka di medan tempur, faqamta lahumus salah, dan kamu, engkau wahai Muhammad, hendak mengerjakan, mendirikan salat, maka hendaknya faltakum ta'ifatun minhum ma'ak hendaknya sekelompok dari mereka berdiri bersaf bersamamu, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka menyandang senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, jika saf yang di depan sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaknya saf yang di belakang itu, atau falyakunu, mereka berpindah ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaknya kelompok yang lain datang sholat bersamamu, dan juga hendaknya mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ini dalil yang menunjukkan tentang syariat sholatul khawf. Wasallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a as-sahabatu ala fi'liha. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah beliau melaksanakan sholatul khawf, demikian juga para sahabat sepakat atas bolehnya atau syariatnya sholatul khawf. Qala syurutuha, adapun syarat sholatul khawf, yaitu dengan dua syarat. Syarat yang pertama bolehnya sholatul khawf dilaksanakan, ayyakunal adu mimman yahillu qitaluhu, yaitu musuh yang dikhawatirkan untuk menyerang dia adalah musuh yang boleh untuk diperangi. Musuh yang boleh untuk diperangi. Kaqitalil kufar, seperti memerangi orang-orang kafir, wal bughah, para pemberontak, wal muharibin, orang-orang yang menyerang kaum muslimin, sebagaimana telah berlalu dijelaskan tadi. Itu syarat yang pertama, yaitu takut dari musuh yang boleh untuk diperangi atau dalam peperangan yang memang dibolehkan, seperti contoh-contoh yang tadi. Syarat yang kedua, an yukhaf hujum, an yukhafa hujumuhu alal hujumahu alal muslimina halas shalah, adanya rasa khawatir, dikhawatirkan akan datang serangan tersebut, serangan dari musuh di saat kaum muslimin sedang melaksanakan sholat. Adanya rasa khawatir di saat sedang melaksanakan sholat datang serangan musuh. Makanya dua syarat dibolehkannya atau disyariatkannya sholatul khawf. Yang pertama, peperangan tersebut adalah peperangan yang dibolehkan. Yang kedua, itu jika memang dalam peperangan itu dikhawatirkan ada serangan musuh yang akan terjadi di saat sholat ditegakkan oleh kaum muslimin. Kemudian tata cara sholatul khawf, kaifiyatu sholatul khawf. Ja'at sholatul khawfi ala iddati sifat. Sholat khawf telah thabit dari Rasulullah SAW dengan beberapa cara, dengan beberapa sifat, atau bisa kita simpulkan dengan ada tiga keadaan sholatul khawf atau tiga cara sholatul khawf itu dilaksanakan. Keadaan yang pertama, jika musuh berada di hadapan kiblat, jika musuh berada di hadapan kiblat kita di depan, maka cara sholatnya adalah kaum muslimin bersaf bersama imam dengan dua saf, bersaf bersama imam dengan dua saf, kemudian imam bertakbir, ikut bertakbir, ruku bersama semua ruku, kemudian bangkit dari ruku, semuanya ikut bangkit dari ruku, kemudian di saat sujud maka saf yang pertama yang sujud, adapun saf yang kedua tetap berdiri menghadap ke arah kiblat sambil menyandang senjata, masih dalam sholat tetap berdiri waspada menghadap ke arah kiblat dan membiarkan saf yang pertama sujud. Dalam sebuah hadis dijelaskan, fa idza qamu sajada saf atsani tsumma qamu. Kemudian jika saf yang pertama itu sudah selesai satu rakaat dan berdiri menuju rakaat kedua, atau nah, setelah saf pertama sujud, kemudian bangkit dari sujud, baru bergantian. Rakaat yang kedua berpindah, saf yang pertama mundur ke belakang dan saf yang kedua maju ke depan. Tsumma yataqaddam as-saf ats-tsani wa yata'akhkhar as-saf al-awwal. Setelah sujud selesai, yang saf pertama mereka berdiri, baru saf yang kedua maju ke depan. Kemudian mereka tsumma qamu tsumma yataqaddamu as-saffan wa yadkhulu as-saff awwal tsumma yusalli bihim al-imam ar-rak'ah ats-tsaniyah kal-ula tsumma yusallim bihim jami'an. Kemudian setelah itu imam melaksanakan salat rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama tadi, seperti rakaat yang pertama. Jadi yang pertama, saf yang pertama, rakaat yang pertama, ketika ruku imam, semua ruku bangkit dari ruku, semua bangkit dari ruku. Kemudian di saat sujud, saf yang kedua tetap berdiri di belakang, tetap berdiri di belakang. Kemudian di saat selesai rakaat yang pertama, saf yang depan dan saf yang apa, saf yang ke depan, yang di depan mundur ke belakang, mundur ke belakang. Kemudian yang belakang maju ke depan, dan imam melaksanakan sholat rakaat yang kedua seperti yang pertama tadi. Ini ruku, kemudian sujud, seperti itu. Kemudian mereka menyelesaikan sujudnya masing-masing. Tsumma yusallim bihim jami'an. Kemudian imam salam dan semuanya ikut salam. Ini jika musuh di hadapan kiblat, jika musuh berada di hadapan al-qiblah. Atau ini yang utama, ini yang utama. Wa illa fa boleh, boleh salat khauf dilaksanakan dengan sendiri-sendiri atau berjamaah dengan banyak caranya. Di antaranya itu ini. Jika musuh di hadapan kiblat maka demikian. Cara yang kedua yaitu jika musuh fi ghairi jihatil kiblah, jika musuh berada di selain arah kiblat, bukan di arah kiblat, musuh bukan di arah kiblat. Maka caranya adalah seperti yang dijelaskan mualif di sini. Kata mualif, qala wa minha as-sifah al-waridah, di antara sifat yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Sahal ibni Abi Hatmah al-Ansari radhiyallahu anhu, dari hadis ibn Abi Hatmah al-Ansari. Wahia ashbah, dan tata cara ini adalah tata cara yang lebih menyerupai ayat yang disebut dalam Al-Quran yang disebut tadi. Wafiha ihtiyatun lissalah, dan juga pada sifat dan tata cara ini terdapat kehati-hatian untuk sholat dan terdapat kehati-hatian untuk peperangan, untuk berperang. Jadi dalam sholat itu bisa waspada dia dalam sholatnya dan tetap waspada dari musuhnya. Wafiha nikayatun bil adu, dan juga dalam sifat yang akan dijelaskan di sini terdapat tekanan yang kuat untuk musuh, sehingga musuh tidak bisa mencari celah menyerang kaum muslimin dikarenakan mereka selalu waspada. Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salat, dan tata cara ini juga yang pernah dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati dzatir riqa, pada peristiwa peperangan Dzat ar-Riqa. Wa sifatuha kama rawaha Sahal, dan sifatnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Sahal, anna ta'ifatan saffat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok bersaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saf pertama. Wa ta'ifatan wijahal adu, dan sekelompok yang lain mereka bersaf menghadapi musuh, menghadapi musuh. Mereka berjaga-jaga menghadapi musuh. Fa shalla billati ma'ahu raka'atan, Jadi hanya satu, hanya jadi ada dua kelompok dibagi. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat bersama imam, dan kelompok yang kedua tetap berjaga-jaga menghadap musuh. Fasalla billati ma'ahu raka'atan. Kelompok yang sedang sholat melaksanakan bersama imam satu rakaat. Satu rakaat bersama imam. Thumma thabata qa'iman. Kemudian Rasulullah SAW atau imam menetap berdiri. Tetap berdiri. Wa atammu li'anfusihim. Dan makmumnya menyempurnakan rakaat yang kedua sendiri-sendiri. Dua rakaat. Satu rakaat bersama imam. Sampai rakaat kedua imam tetap berdiri dan makmum menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Selesai salam mereka, thumman sorofu, kemudian mereka berpaling dari tempat sholat, waja'a wijahal adu, berpaling dari tempat sholat menuju menggantikan kelompok yang sedang berjaga-jaga menghadap musuh tadi. Gantian yang sudah sholat satu rakaat, yang sudah sholat selesai sholat dua rakaat, gantian berjaga-jaga menghadapi musuh. Kemudian yang kelompok yang kedua tadi yang berjaga-jaga masuk, masuk pada sholat bersama Nabi SAW atau bersama imam, yang mana imam masih tetap berdiri menunggu datangnya kelompok yang kedua. Jadi imam menunggu sampai mereka selesai, atau kelompok pertama selesai sholat dan menunggu kelompok kedua datang di belakang imam. Fa shalla bihim ar-rak'ah allati baqiyat min as-shalah. Kemudian imam melaksanakan salat satu rakaat yang tersisa darinya. Satu rakaat yang tersisa darinya, tsumma thabata jalisan. Kemudian menetap duduk. Jadi tidak salam dulu. Duduk, dan makmum melengkapi rakaat yang kedua yang belum dilaksanakan bersama imam, dia lengkapi sampai semua duduk. Wa atammu li'anfusihim tsumma sallama bihim. Kemudian imam salam bersama mereka. Ya, tata cara yang kedua. Tata cara yang kedua dari salatul khauf, dan inilah yang paling mirip yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Dan ini juga lebih waspada, lebih berhati-hati dari musuh. Dan semuanya bisa mendapatkan salat bersama imam. Dan juga diantara tata cara sifat salatul khauf yang lainnya banyak. Boleh juga diantara tata cara yang lain, yaitu imam salat dua rakaat mengimami kelompok yang pertama, kemudian salam bersama mereka. Yang kelompok kedua berjaga-jaga, kemudian imam bangkit lagi pada selesai sholat dua rakaat bersama mereka. Kemudian kelompok yang belum sholat diimami lagi dengan imam yang sama. Jadi imam sholat empat rakaat, makmumnya sholat dua rakaat semuanya dapat sholat bersama imam. Ini juga terdapat dalam sunnah. Aw yusalli bi ath-thaifah al-ula salatan kamilah rak'atain min muslim. Aw tusalli kullu ta'ifatin rak'atan wahidah faqat ma'al imam. Juga boleh cara yang lain, yaitu imam salat dua rakaat, makmum dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama salat bersama imam hanya satu rakaat, kemudian salam, kemudian masuk kelompok yang kedua, makmum hanya salat satu rakaat, kemudian salam. Ini juga thabit dari sunnah Rasulullah SAW. Wa kullu hadhihi sifat thabitatun fi sunnah, dan seluruh sifat ini thabitah, telah tetap dalam sunnah. Maka ini termasuk keringanan dalam agama Islam di saat al-khawf. Boleh salat khauf itu dilaksanakan dengan dua rakaat atau satu rakaat. Keadaan yang ketiga dari salatul khauf kondisi yang ketiga dari suratul khauf, yaitu idza shaddal khauf, jika rasa takut itu betul-betul mencekam, betul-betul sangat, sehingga tidak mungkin mereka melaksanakan sholat secara berjamaah atau mereka sedang dikejar musuh, tidak ada waktu, atau terus dalam kondisi yang takut yang amat, takut yang sangat mencekam sehingga mereka tidak mampu untuk tenang berdiri sholat. Maka di sini boleh untuk melaksanakan sholat khauf dengan cara sambil berjalan, ruku sambil berjalan, gugur menghadap ke arah kiblat, tidak perlu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah yang dia kehendaki, ke arah di mana dia menghadap, maka ini juga dibolehkan jika memang betul-betul khauf, rasa takut itu betul-betul mencekam. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian merasa takut, maka salatlah kalian farijalan, dengan berjalan. Salatlah kalian dengan berjalan aw rukbana, atau dengan berkendaraan. Dan jika mereka tidak bisa melaksanakan salat di waktunya, maka boleh bagi orang yang merasa takut boleh mengakhirkan sholat walaupun sudah keluar waktunya. Misalnya betul kepepet, tidak mungkin dia melaksanakan sholat di saat lari yang betul-betul lari dia, tidak bisa untuk ruku, tidak bisa sujud, maka tidak mengapa dia sholat diakhirkan di luar waktunya. Kayaknya sudah kondisi darurat. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim, faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum fil hadari arba'an wa fis safari raka'atain. Nabi SAW mewajibkan, Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas kalian melalui lisan nabinya salat fil hadar, salat di saat mukim itu 4 rakaat, wa fis safar rakaatain, dan salat di saat safar 2 rakaat, wa fil khaufi rakaah, dan di saat takut Allah mewajibkan hanya 1 rakaat. Jadi 4 rakaat di saat mukim, 2 rakaat di saat safar, dan 1 rakaat di saat khauf, di saat khauf. Ini pada salat yang jumlahnya 4 atau 2. Adapun pada atau ini pada salat yang jumlahnya 4. Yang bisa diqasar adalah salat yang jumlahnya 4 rakaat. Adapun pada salat yang jumlahnya 3 rakaat, maka tidak bisa diqasar oleh musafir. Maka tidak bisa diqasar oleh musafir. Namun pada sholat khauf boleh melaksanakan sholat maghrib 1 rakaat, dan seluruh sholat boleh, seorang yang dalam kondisi khauf boleh melaksanakan hanya 1 rakaat dalam sholatul khauf. Inilah pembahasan sedikit terkait sholatul khauf. Ila huna tafi subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.